Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa syifaan lil mu'minin, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memelihara di dalam diri kita rasa benci, rasa iri dan dengki, dan semoga itu semuanya terjauhkan dalam hati dan sanubari kita, sehingga kita senantiasa adalah orang yang senang melihat orang lain senang, dan kita adalah orang yang paling sedih ketika melihat orang lain bersedih. Karena hal ini sangat relevan dengan apa yang kita kaji pada hari ini dari surah Al-Hijr ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji pada hari ini akan lebih lengkap teksnya kalau kita baca ayat sebelumnya. Pada ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ayat sebelumnya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Itulah ayat 30 dan 31. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis, dia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud itu. Nah, pada ayat 30 yang lalu yang dibahas oleh Ustaz Zainal pada hari yang lalu, ya, ada satu hal yang sangat menarik di penghujung daripada apa yang disampaikan oleh Ustaz Zainal pada waktu itu adalah, sesungguhnya malaikat adalah sosok yang paling wajar kalau dia iri terhadap Adam alaihissalam. Mengapa demikian? Karena malaikat itu tidak pernah sedikit pun ingkar durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaikan dan melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan makhluknya yang sempurna dan dimuliakan, maka Allah tidak menciptakan malaikat, Allah tidak memilih malaikat, tetapi Allah menciptakan Adam alaihi salam dan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan bahkan malaikat pun disuruh atau diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Ini menunjukkan sekali lagi betapa keimanan yang ada di dalam diri malaikat itu mengkikis habis, menutup seluruh kemungkinan dan rongga-rongga yang dapat menimbulkan keirian dan kedengkian di dalam diri mereka, yaitu di dalam diri malaikat. Karena apa? Karena keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi skala prioritas mereka, yaitu skala prioritas pada diri para malaikat. Berbeda dengan iblis, mereka lebih menyombongkan dirinya, menganggap dirinya lebih hebat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesombongan iblis, di mana iblis mengatakan kepada Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia, yaitu Adam alaihi salam, dari tanah. Ya, menurut iblis, ana khairum minhu, aku lebih mulia daripadanya, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Inilah kesombongan yang menyelimuti dan menguasai iblis, ya. Sehingga karena kesombongan itu pulalah muncul sifat iri dan dengki di dalam dirinya. Ia iri melihat Adam, kenapa Adam yang dimuliakan, kenapa aku harus sujud kepada Adam karena aku lebih dahulu daripada dirinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidak hanya terjadi ya, dahulu, tetapi juga terjadi pada saat sekarang ini, di mana gambaran yang sangat nyata adalah senioritas. Senior lebih merasa berhak daripada juniornya. Dia merasa lebih berkuasa dan merasa lebih mengetahui daripada, bahkan merasa lebih pintar daripada juniornya. Dan dia lebih merasa lebih berpengalaman daripada juniornya. Inilah penyakit daripada iblis. Inilah merupakan penyakit yang menyelimuti jiwa iblis sehingga dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita akan berbuat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk beristi'adzah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dari godaan iblis. Karena apa? Karena iblis itu adalah makhluk yang sungguh sangat dimurkai. Sifat-sifat iblis ini dapat saja menempel pada diri manusia. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih tajamnya kajian ini kita akan menyimak paparan daripada Ustaz Zainal Arifin. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat 31 dari surah Al-Hijr ini menyadarkan kepada kita bahwa dosa pertama makhluk hidup di dunia, makhluk hidup adalah kesombongan, menolak perkataan yang benar. Jadi di sini ulama mengatakan, apa kaitan aba dengan istakbar? Bahwa kesombongan itu, istakbaro atau kesombongan itu, terletak pada menolak pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar itu dari mana? Sebenarnya ada dua hal. Pertama, syar'i hukumnya. Jadi apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, itulah yang benar. Yang kedua, hati manusia. Itulah yang disebut dengan istafti qalbak. Tanya kepada dirimu, tanya kepada hatimu. Jadi ketika ada sesuatu yang benar menurut hati, ada sesuatu yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian ditolak, maka sebenarnya itulah letak kesombongan. Jadi terkadang orang menilai orang yang memiliki harta sombong terhadap orang yang miskin. Dan ada orang menilai yang miskin ini iri hati terhadap orang yang memiliki harta. Jadi akhirnya tidak ketemu. Yang satu menilai yang satu negatif, dan yang satu menilai yang lain juga negatif. Yang satu menilai sombong terhadap orang miskin terhadap orang kaya, dan orang kaya menilai dan orang miskin menilai dan orang kaya menilai orang miskin ini adalah iri hati dan dengki. Sebenarnya kesombongan, iri hati dan dengki yang kita kaji pada hari ini akan selesai permasalahannya ketika keduanya duduk untuk menerima yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh malaikat. Malaikat rela dengan apa yang ada dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melayani manusia, monggo, sami'na wa ato'na. Menyembah Allah 100%, sami'na wa ato'na. Itulah ketaatan, itulah tiada sombong, tiada iri dan dengki di antara kita. Yang kaya membantu yang miskin, yang miskin menghormati yang kaya. Antara kaya dan miskin saling bekerja sama. Tiada rasa sombong, tiada iri hati. Karena apa? Karena semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ka'asnanil mas, sebagai gigi dari sisir yang semuanya berdiri sejajar tegak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia bukan terletak pada harta, yang mulia bukan karena tidak berharta, yang mulia ketika seseorang bertakwa, ketika seseorang mengetahui bahwa keberadaannya di bumi ini untuk menyembah Allah, karena Allah telah memberi fasilitas yang begitu banyak kepada manusia, dan menyembah itu lebih luas maknanya dari sekedar sholat. Walaupun kita ketahui sholat adalah rukun Islam yang tidak bisa ditawar-tawar. Sholat adalah pondasi, dan di atas sholat kita membangun tembok-tembok peradaban, jendela, dinding, pintu, atap, menjadi rumah Islam yang sempurna. Akhlak mulia, tiada iri, tiada dengki, membantu sesama, itu adalah tembok, dinding, dan jendela. Untuk itu, iman sangat terkait erat dengan amal soleh. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dosa pertama makhluk di dunia ini, sombong, dapat kita hindari sedikit demi sedikit di awal tahun 2011 ini. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu catatan penting yang sangat tegas kita dapat di dalam ayat ini, bahwa ketika kesombongan merasuki diri seseorang, maka dia akan menjadi orang yang hilang akalnya. Artinya dia tidak akan menggunakan logikanya dengan baik. Ketika dia tidak menggunakan akal dan fikirannya dengan baik, maka dia akan sangat mudah melukai, menzalimi, dan mencederai orang lain, karena dia merasa bahwa dirinya di atas segala-galanya, atau dia adalah orang yang paling mulia. Yang kedua, bahwa iblis adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicampakkan jauh-jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena iri dan dengki yang menguasai dirinya. Artinya, seseorang makhluk Allah yang lain yang bernama manusia, ketika iri dan dengki menyelimuti dirinya, boleh jadi dia akan dicampakkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya, layaknya seperti iblis walaiyadzubillah. Oleh karena itu, sekarang tinggal tanya diri kita, mau berbagi kebaikan kepada orang lain dengan tanpa iri dan dengki sedikit pun, atau kita akan memilih menjadi pengikut-pengikut iblis yang akan dicampakkan Allah Subhanahu wa taala dari rahmat dan kasih sayangnya, karena iri dan dengki bersemai di dalam jiwa dan hati kita. Ini tentunya yang mampu memilihnya adalah diri kita masing-masing. Yang ketiga dan terakhir, ketaatan kepada Allah adalah kemuliaan, dan sebaliknya kedurhakaan kepada Allah, kepada perintah dan menjalankan larangannya adalah kehinaan yang nyata, sebagaimana hinanya iblis dan sebagaimana mulianya para malaikat dan Adam alaihi salam dan para nabi dan rasul yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah makhluk Allah yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, lewat salat, lewat berbagi rezeki dengan keikhlasan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Zainal Arifin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.